فيها لها نور فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال المصطفى فيها لها نور فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله نسيم هبت علينا من حمال المصطفى الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketaatan, kemudahan untuk urusan sahabatku semua dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah di kesempatan 27 Muharram 1436 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 20 November 2014 Masehi, kami kembali dapat menemani Anda ya. Dan mungkin kita pindah waktu ya sahabat ya. Biasanya kami acara belajar bareng bersama Buya dan Umi dilaksanakan atau akan kita lakukan itu ada setiap hari Senin pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti. Akan tetapi dikarenakan ada sesuatu dan lain hal dan ada benturan jadwal sehingga akhirnya kami insya Allah bisa akan bergabung bersama sahabatku semua untuk belajar bersama Buya. Ini di setiap hari Kamis pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti sahabat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mencari ilmu yang akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita sudah masih akan melanjutkan kembali silsilah akan pelajaran yang pernah kita bahas sebelum kita break ya, agak lama ini, dan kita masih berada di silsilah tentang pernikahan sahabat. Dan bukan masalah bagaimana membangun rumah tangga ini, akan tapi bagaimana secara hukum fikihnya sahabat ya. Karena kalau untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu nanti akan dibahas dalam acara Rumahku Surgaku yang insya Allah dilaksanakan di setiap hari Jumat sahabat ya. Dan insya Allah kita besok juga akan belajar kembali bersama Bu ya dalam acara Rumahku Surgaku. Dan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema atau pembelajaran kita dalam masalah fikih pernikahan. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang masalah orang-orang yang haram untuk dinikahi secara muakkatan, artinya dalam waktu tertentu sahabat ya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi pelajaran agar kita benar-benar mengerti tidak salah langkah di dalam menjalani syariat yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan sesuatu yang mulia, jangan sampai nanti di dalamnya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang akan menjadi hilangnya keberkahan di dalam pernikahan tersebut. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelumnya Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat ya. Alhamdulillah. Berkat doa umi, doa para pendengar dan semuanya, semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti jalan keridhaan. Amin amin amin. Baik Buya, seperti yang sudah tadi menyinggung bahwa kita akan melanjutkan kembali fikih tentang masalah pernikahan Buya. Apa yang akan kita bahas kali ini Buya? Setelah kita tadi pertemuan terakhir kita bahas tentang orang-orang yang diharamkan dinikahi itu secara muakkatan ya dalam waktu tertentu. Baik, ya, karena sudah selesai mengetahui orang-orang yang haram dinikahi, baru setelah ini ya mungkin melangkah menuju pernikahan. Kita masuk kepada mukaddimah, mukaddimah pernikahan. Baik, subhanallah. Baik sahabatku, kita akan belajar tentang mukaddimah pernikahan. Dan mungkin sedikit mengulang ya, mengulang pelajaran sahabat, bahwa kemarin ada 7 orang yang Buya sebutkan yang haram untuk dinikahi muakkatan itu, yaitu mengumpulkan kakak adik dalam satu pernikahan, mengumpulkan keponakan dengan bibi gitu ya. Dan juga jika seorang punya istri, sudah punya istri 4, maka tidak boleh lagi menikah dengan kelima kecuali menceraikan salah satu, kecuali sudah tidak ada berurusan berhubungan lagi dengan salah satu dari yang 4 tadi. Setelah itu menikah orang kafir sampai selain ahli kitab ya, sampai mereka muslim. Dan juga tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami atau mungkin masih masa iddah ya sahabat ya. Dan juga tidak boleh menikah dengan wanita yang masih masa iddah. Dan juga tidak boleh menikah dengan bekas istri jika sudah terjadi talak 3 sahabat ya. Baik, itu sekedar mengulang supaya nanti sahabat teringat kembali dengan pelajaran yang sudah lalu. Dan siapkan buku pulpen, kita akan belajar tentang mukaddimah pernikahan. Baik Buya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, karena pernikahan adalah sesuatu yang besar, karena bukan hanya sekedar terjadinya akad nikah qabiltu, aku terima pernikahan, tetapi setelah itu ada cerita yang panjang. Tanggung jawab seorang suami dan istri, kemudian anak, keturunan, dan seterusnya. Maka di dalam urusan ini kita harus punya persiapan yang matang di dalam menjalani pernikahan. Sehingga disunnahkan atau dihimbau di dalam pernikahan ini untuk kita melewati mukaddimah-mukaddimahnya. Jadi mukaddimahnya ini sebelum kita akan nikah kita lewati ini. Apa itu? Yang pertama adalah kita hendaknya benar-benar di saat menikah itu adalah memilih. Memilih, baik wanita memilih calon suaminya atau seorang laki-laki memilih calon istrinya. Jadi memilih ini adalah satu langkah awal untuk menuju pernikahan yang agung tersebut. Baik, kalau tidak milih berarti ngawur dong, asal ambil. Bagaimana ini sesuatu yang agung ternyata salah ambil, tidak masuk akal. Iya. Dan yang harus difahami cara memilih ini tentunya harus ada kriteria-kriteria yang dihadirkan oleh Islam. Seperti apa sih wanita yang seharusnya aku jadikan istri atau seorang suami yang harus jadi suamiku, itu seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau untuk perhatikan sisi-sisi net positif yang ada pada calon pasangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Meriwayatkan satu hadis tentang calon-calon yang hendaknya dipilih. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi adalah dengan 4 hal. Li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha ya. Jadi kita bukan sesuatu yang aib jika seseorang memilih pasangan itu yang ganteng atau yang cantik. Ya. Kemudian juga tidak ada salahnya kalau seorang itu memilih pasangan yang kaya, yang bisa mencukupi urusan dunianya. Kemudian juga yang punya perilaku lembut, hasab itu. Yeah. Watak yang baik itu adalah sebuah karakter cita-cita yang mulia. Karena orangnya pengin ini semuanya. Seperti halnya kebutuhan-kebutuhan pribadinya bisa dipenuhi dengan sesuatu yang maksimal. Akan tetapi Nabi pun mengingatkan jangan sampai kita terfokus kepada hal-hal tersebut sampai lupa urusan yang terpenting, yaitu urusan agamanya. Maka Nabi menekankan fatfar widatidini taribat yadak. Artinya bisa disimpulkan bahwa siapapun fatfar widatidini taribat yadak, maka hendaknya kau pilih, kau tekankan sisi agama. Nah, kalau tidak kau akan rugi, menyesal. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa siapapun yang lalai akan agamanya dan hanya mendahulukan urusan kecantikannya saja tanpa peduli urusan agamanya atau mementingkan urusan kekayaannya saja, maka ketahuilah dia telah memasuki satu awal kehinaan. Ya, kenapa? kemuliaan itu adalah di dalam agama. Maka siapapun, coba kalau Anda melangkah, Anda sebagai seorang mertua, jika menikahkan putri Anda dengan seorang laki-laki yang tampak di mata dan hati Anda bukan agama yang terlebih dahulu, maka itu adalah kesalahan di dalam Anda melangkah. Dan kita perlu kejujuran dalam hal ini. Kita perlu kejujuran dalam hal ini. Adapun masalah profesi, boleh apa saja. Akan tapi yang pertama kali di saat Anda memilih calon menantu, atau Anda di saat ingin memilih calon pasangan, harus yang terlintas di benak Anda adalah agama yang tampak di orang tersebut. Itu berkaitan dengan masalah akhlak, Bu, ya, terutama. Agama, akidah, akhlak. Akidah. Agama itu adalah akidah. Maksudnya lebih luas lagi adalah hubungannya dengan agama dalam menerapkan syariat. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, itu agama. Artinya sholatnya iya, ya kan? Ibadahnya iya. Jadi pertama kali yang tampak di mata dan hati kita adalah itu. Jangan sampai itu semua tertutup dengan kekayaannya. Artinya kalau seandainya ada orang yang melamar putri kita, orang kaya, bukan harus kita tolak, tidak. Akan tapi kita cek dulu, ya. Serta-merta untuk pengin tahu, karena bukan kekayaannya tadi, karena saya rindu pengin tahu bagaimana urusan agamanya. Dan ini adalah urusan kejujuran di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai kita menjual anak kita hanya untuk ditukar dengan yang namanya kekayaan. Alhamdulillah. Begitu sebaliknya, kalau kita punya anak laki-laki, kalau ada wanita yang akan dipinang oleh anak kita, pertama kali di saat kita berdiskusi adalah urusan agamanya. Dan biasakan ini, jadikan ini adalah nomor satu. Baru setelah itu adalah biar anak kita sendiri yang melihat tentang kecantikannya dan kegantengannya, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa tingkatnya adalah ya tentang watak sikap, itu penting. Watak dan sikap, kelembutannya, kekasarannya, itu kan juga sangat mempengaruhi dalam menjalani hidup. Coba bayangkan jika ada seorang istri yang dia adalah punya sifat yang sangat keras, ya. Hasapnya keras, sifatnya keras, wataknya keras. Sementara sang suami adalah orang yang gampang tersinggung. Kira-kira judulnya bagaimana, kan? Ya, makanya di sini ada perlu di saat kita memilih pasangan juga harus ditinjau dari sisi ini. Orang harus tahu tentang kekurangannya dirinya agar dia mencari pasangan yang bisa melengkapi dirinya. Kalau dia tahu orangnya kasar, keras, lah kok saya punya calon pasangan kok dia juga keras di dalam rumah tangganya, itu juga jadi bahan pertimbangan dong untuk bisa melanjutkan pernikahan. Pokoknya jangan pakai pakai begini. Jangan sekali-kali menggunakan kata, loh Allah kan maha kuasa bisa berubah. Jangan pakai itu. Memang benar Allah maha merubah, akan tapi saatnya kita antara memilih. Jangan sampai kita terlalu terpedaya dengan urusan kekayaannya atau senang dulu dan seterusnya, sehingga apa? Akal pilih kita itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah apa? Penting saya harus mendapatkannya. Itu sudah enggak benar lagi. Termasuk biasanya anak muda zaman sekarang yang sudah kena budaya-budaya kafir itu, lihat. Kalau memilih pasangan sudah tidak pakai kriteria, hanya karena sudah terbiasa berkomunikasi, paling mendengar kalimat sayang, kalimat cinta dan seterusnya, terambillah hatinya. Padahal apa yang didapat yang sesungguhnya dari laki-laki tersebut? Baik, mungkin agama juga tidak dan seterusnya. Akan tapi kadang lihat, dia dibuai oleh kalimat tadi yang harus diantisipasi. Memang betul Allah maha kuasa untuk berubah, tapi dalam urusan pernikahan, dalam memilih, jangan pakai kata itu. Karena apa? Kalau sudah pakai kata itu, orang tidak akan jadi memilih. Nabi merintahkan memilih. Nanti kalau pakai kata itu, bisa saya ambil asal perempuan saja, kan Allah maha kuasa untuk merubah begitu. Tidak. Jadi ini biasanya menjadikan anak-anak itu menjadi brutal, apa, menjadi suka membantah ke orang tua. Sampai suatu ketika ada seorang wanita yang mau menikah dengan seorang laki-laki, sementara bapak ibunya tidak menyetujui karena akhlak laki-laki tersebut tidak baik dan seterusnya dan seterusnya. Ngadu kepada kami, dan kami coba nasihati anak tersebut, wanita gadis tersebut. Kita nasihati dan dia mengangguk-ngangguk, dan dia mengangguk-ngangguk. Bahkan di saat ditanya, nak, coba kau pikirkan, tadi Buya kan cerita tentang kriteria seorang laki-laki yang akan menikahimu, yang akan menjadi suamimu, menjadi imam, menjadi begini-begini. Coba, calon atau orang yang kau senangi, yang kau cintai itu, apakah masuk kriteria ini, nak? Dia spontan menggelengkan kepala, tidak. Ada keincapan, kesadaran bahwa laki-laki tersebut adalah tidak pantas untuknya. Baik, saya bangga, saya senang dengan jawabannya. Dan ibunya pun juga merasa senang, dipikir anak gadisnya sudah bisa meninggalkan laki-laki tersebut. Akan tapi setelah kami diam dan ibunya diam, tiba-tiba anak gadis tersebut berkata, Buya, tapi kan Allah maha kuasa untuk merubah semua hambanya, kan. Nah ini lihat, Nah, ini yang banyak terjadi pada kita. Sehingga memilih ini menjadi diabaikan. Memilih. Dan baru setelah itu, kalau kita sudah menemui, lihat, begitu indahnya di dalam kita memilih. Setelah kita menemui calon yang agamanya cocok, bukan berarti serta-merta langsung kita nikahi. Atau kita nikahkan anak kita dengan laki-laki tersebut. Akan masuk bab selanjutnya, yaitu anjuran dari Nabi SAW untuk istikharah. Minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, lihat, bukan Anda pastikan. Sekarang bagaimana kisahnya orang pacaran? Belum istikharah, belum milih, sudah memastikan. Itu adalah kerusakan. Akan tapi lihat, di dalam hal ini, seorang melakukan istikharah setelah calonnya itu adalah benar, sesuai dengan kriteria yang syar'i, baru setelah itu melangkah kepada bab berikutnya untuk istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istikharah. Yep. Dan istikharah ini adalah di saat calon itu adalah layak untuk menjadi pasangan. Lah kalau calonnya tidak layak jadi pasangan, adik-adikku semuanya, dengar nih. Kalau laki-laki tersebut tidak layak atau wanita tersebut tidak layak, ya enggak pakai istikharah. Misalnya agamanya tidak ada, tidak pernah sholat, sering judi dan. Dalam hal ini adalah tidak perlu istikharah. Dan memutus tali persaudaraan. Jika ada seorang bapak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang fasik. Man zawaja karimatahu bifasikin faqad qata'a rahimaha. Yang menikahkan saudarinya atau seorang wali menikahkan putrinya dengan orang fasik, orang yang tidak sholat, orang yang minuman keras atau yang melakukan dosa gede, maka dia seolah-olah telah memutus tali persaudaraan. Maka wahai adik-adik putriku, jangan Anda hanya mendahulukan rasa senang tersebut. Itu adalah hawa nafsu dan syahwat, dan bukan sesuai yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, setelah melakukan istikharah, tapi sebelum itu apa sih kriteria yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah urusan apa? Agama ya, yang benar urusan agama ya. Kemudian juga jangan lupa nasab diperhatikan. Jadi ini dalam memilih ya. Tadi kan disebutkan Al-Quran agamanya, termasuk di antaranya adalah nasab. Nasab diperhatikan, yep. Karena Anda keturunan yang baik, apa keturunan orang-orang soleh, keturunan orang-orang ahli ilmu, atau tidak ahli ilmu, akan tapi orang yang tercatat di kampungnya adalah orang yang baik. Ini penting juga. Karena apa? Kalau kita punya, misalnya kalau Anda mempunyai mertua yang melakukan banyak kemungkaran, mungkin Anda bisa nerima karena anaknya baik, dan memang itu sudah cukup. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah ketidakmampuan Anda untuk menjaga lidah Anda untuk tidak ngomongin orang tersebut, ya kan? Jadi tetap hendaknya kita memilih yang nasabnya baik, keluarga baik. Lah kalau ada seorang wanita yang solehah, keluarganya tidak baik, mungkin nggak ada masalah. Yang penting itu. Bahkan jangan dibalik, nasabnya baik tapi anaknya enggak baik, enggak usah diambil. Nah, hakikatnya yang kita nikahi, ada orang hanya mementingkan nasabnya saja. Anaknya orang soleh, anaknya orang alim, tapi anak putrinya tersebut enggak sempat belajar, sifat watak karakternya enggak benar, agama enggak kenal, untuk apa? Yeah. Jadi ini hanya penunjang. Yang ini penunjang penting, asas nasab. Akan tapi jangan sampai didahulukan nasab daripada apa? Agama. Nah, ini dan haram hukumnya. Bukan sekedar masalah ini pilihan-pilihan sederhana, tidak, akan tapi haram kalau sudah menikahkan anaknya dengan orang yang tidak punya agama. Hendaknya lebih ditekankan lagi, hendaknya tidak sangat dekat kekerabatannya. Hendaknya jangan sangat dekat. Bukan dilarang menikah dengan sepupu, tidak dilarang, dan boleh-boleh saja, sah. Sepupu menikah adalah sah. Akan tapi ini hanya sekedar himbauan. Kalau bisa jangan sampai yang terlalu dekat semacam itu. Kalau Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan Imam Ali bin Abi Thalib bukan sepupu. Sebab Imam Ali, kalau Nabi Muhammad dengan Imam Ali baru sepupu. Akan tapi dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra bukan sepupu. Dan keponakan. Jadi seperti itu jatuhnya. Baik, intinya bahwasanya jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat gimana nasabnya? Sepupu tadi bukan dilarang. Boleh-boleh saja. Cuman begitulah himbauan para ulama untuk tidak menikahkan yang sangat dekat. Bahkan riwayat dari Nabi SAW, masalah hendaknya jangan kita menikahkan dengan orang yang sangat dekat. Ya, sangat dekat ya. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan juga ya kesesuaian antara suami dan istri atau yang sering disebut dengan kafaah itu. Jangan sampai dilupakan dan dilalaikan. Anda sebagai seorang laki-laki yang punya kemuliaan dalam rumah tangga Anda, apakah status sosial di dalam masyarakat atau pangkat keagamaan dan lainnya, atau Anda punya nasab yang mulia, maka Anda punya hak untuk menjaganya, untuk menikahkan putri Anda. Anda seorang raja misalnya, maka hendaknya Anda memilih calon buat putri Anda adalah orang yang paling tidak punya pangkat besar. Tujuannya apa? Ada keseimbangan, ada keseimbangan antara putri Anda dengan laki-laki tersebut. Tidak jadi saling meremehkan juga, Bu, ya? Tidak saling meremehkan, dan tujuannya adalah untuk ketentraman sepanjang masa. Cuman jika ternyata Anda dan putri Anda sudah merelakan untuk menjatuhkan hak kafaah tersebut, ya suka-suka. Ya, Bu, ya. Kayak terjadi zaman Nabi Muhammad kan banyak sekali, Bu, ya, wanita-wanita. Jadi ada misalnya raja, putri raja yang misalnya ya sudahlah saya rela dinikahkan dengan seorang yang bukan raja sekalipun, atau mungkin ada orang baik hanya di kampungnya, itu adalah bukan suatu yang terlarang, tapi atas kerelaan siapa? Kerelaan walinya dan kerelaan bagi wanita tersebut. Karena itu hak yang harus dijaga, kemuliaan seorang anak dijaga, kemuliaan orang tua harus dijaga, dan ini adalah hal yang penting. Jadi kafaah adalah penting, tolong jangan diabaikan. Hei para orang tua, tugas semua adalah untuk menjaga kafaah. Artinya jangan Anda nikahkan putri Anda dengan laki-laki yang secara lahir rendah. Memang kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum, memang betul. Jadi hendaknya jangan engkau menikahkan putrimu kecuali orang yang juga mulia dalam secara lahirnya, mulai dari pekerjaan juga terhormat. Itu perlu memilih yang demikian ini. Ya, karena ini adalah untuk menjaga kemuliaan anak dan hak. Adapun jika ternyata Anda dan putri Anda sudah merelakan dan bukan suatu yang terlarang, yang penting agamanya, jangan lupa agamanya, dan itu mungkin saja. Ini jadi kafaah itu lebih, ini harus ditekankan, orang sering salah. Kafaah itu lebih ditekankan, khitab kafaah ini diarahkan kepada seorang bapak dan anak perempuan. Seorang bapak walinya anak perempuan. Jadi tolong jangan disalah fahami ini. Jadi kafaah ini lebih diarahkan kepada seorang bapak dan anak perempuannya untuk menjaga. Baik. Adapun jika ada orang lain yang menginginkan seorang istri yang mulia, lah hak dia. Misalnya dia adalah seorang petani, pengen menjadi suami istrinya seorang ratu, dan dia berusaha mungkin dengan kehebatan kepandaiannya, ya, mungkin kecekatannya, mungkin kepiawaiannya dalam dunia apa peperangan dan sebagainya, lalu menikah dengan anaknya seorang ratu, dia berangan-angan untuk menikah dengan ratu, itu bukan di ini. Jadi jangan salah, kafaah ini adalah hitop yang diarahkan kepada para bapak dan para wanita. Adapun bagi siapapun, itu dihimbau untuk mendapatkan yang lebih bagus. Untuk mendapatkan lebih bagus. Jadi jangan disalahkan jika seandainya ada seorang orang kampung, orang desa, dia berangan-angan penting menikah dengan seorang anaknya pengusaha. Seorang anak, karena apa? Mungkin dia pengen seorang pengusaha yang baik, mungkin dia punya program dakwah yang besar, kita tidak tahu. Jadi ini jangan salah khitab ini. Khitab ini diarahkan kepada para orang tua untuk menjaga putrinya. Kan waktu itu pernah dalam kisah Nabi Muhammad menikahkan seorang sahabat Ashabus Sufah ya, dengan seorang wanita yang dari kalangan terhormat. Kan Ashabus Sufah kan dengan kefakirannya, dan memang sempat awalnya orang tuanya menolak, akan tetapi di situ putrinya mengingatkan untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya, Bu, ya. Sehingga akhirnya menerima. Dan apakah seandainya, Bu, ya, memang terjadi penolakan, itu adalah bentuk kekurangan ajaran kepada Rasulullah, Bu, ya, jika memang dalam kondisi seperti itu? Tidak, dalam hal semacam ini tidak. Karena Nabi itu hanya mustahil orang menolak Nabi SAW. Waktu itu kan kisahnya memang ada seorang wanita mengatakan, saya tidak mau ya Rasulullah, karena aku, ya Rasulullah, ayahku akan menikahkanku dengan seorang yang deni, orang rendah. Apa jawab Rasulullah? Kalau memang seperti itu, ya sudah, kau bisa menolak. Dia ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah apa? Tidak boleh seorang tua memaksakan anaknya untuk dinikahkan dengan seorang Seorang yang rendah. Mm-hmm. Dibelakan oleh Rasulullah. Karena seorang wanita pengen menjaga kemuliaan martabatnya. Baik, setelah dibuka oleh Rasulullah semacam itu, apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, saat ini pun saya rela mengikuti bapak saya dinikahkan dengan orang yang rendah. Loh, kenapa kau lakukan itu semuanya? Ini adalah untuk peringatan bagi para orang tua agar tidak seenaknya menikahkan putrinya. Jadi ada keputusan dari Nabi. Biarpun saya, kalau saya pribadi bisa nerima. Cuma takut di belakang nanti ada orang tua yang memaksa menikahkan putrinya dengan orang yang tidak sepadan dengannya. Jadi harus dipahami bahasanya kafa'ah ini adalah sebab bahasa hadis itu zawiju, nikahkan. Iya, iya. Bukan, ya. Jadi nikahkan putrimu, ya. Nikahkan anakmu. Jadi masalah kafa'ah ini adalah subhanallah ya indahnya Islam khususnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i harus benar-benar dijaga tentang kafa'ah ini. Dan kafa'ah ini yang diajak bicara adalah orang yang punya anak perempuan dan seorang bapaknya, walinya. Ya, bapaknya wali dan anak perempuan. Ya, ya. Baik, ini engkau berhak menjaga. Awas, jangan sampai anakmu terhinakan. Ya, ada ta'ir. Dan jangan sampai wahai anak perempuan, kalau kau menikah, lihat persetujuan dengan bapakmu, ambil suami yang sesuai dengan martabat keluargamu. Ini kafa'ah. Bukan mengajari kesombongan, tidak. Bukan mengajari kesombongan, tidak. Akan tapi apa? Tetap agama nomor satu. Cuman bagi orang lain, ya kan? Yang menginginkan kemuliaan, ya wajar. Wajar, Be. Seseorang laki-laki menginginkan seistri saya adalah orang yang keluarga anaknya, anggap saja anaknya seorang petani, pengen menikah dengan anaknya seorang kiai. Nah, makanya dia belajar rajin dan seterusnya sampai dia berngabdi dan sebagainya. Dan banyak tiba-tiba dinikahkan dengan anaknya kiai, padahal itu wajar. Apakah lo berkata kamu enggak kufu, kamu anaknya petani, kamu anaknya tukang sol? Enggak. Memang enggak kufu, tapi betul, tapi rela. Tapi dia berhak untuk mencari ini semuanya. Jadi Bu ya, tadi Bu ya sempat menyinggung bahwa paling penting itu mencari urusan agama, Bu ya. Beberapa kali ada yang sempat konsultasi masalah keluarga, Bu ya, yang mereka itu dari awal menikah memilih ya seperti apa yang disarankan, yaitu dengan melihat dari sisi agamanya, Bu ya. Melihat bekas keluaran dari pesantren, bukan bekas keluaran, Bu ya. Artinya keluaran dari pesantren dan juga mungkin ya dari sisi keilmuan dilihat ya dia banyak tahu gitu, Bu ya. Akan tetapi ternyata banyak yang apa ya, Bu ya, mungkin kalau bahasa kasarnya tuh kayak kecil gitu tuh, Bu ya. Jadi gambaran dia dengan menikah dengan seorang alim ini enggak seperti dalam kenyataan, karena sampai ada yang kasar, mukul dan sebagainya, bahkan sampai tidak jarang yang awalnya keluaran dari tempat-tempat mulia seperti itu, tapi ternyata dalam kesehariannya sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang ini, Bu ya. Seperti misalnya kayak menyabung ayam atau apa, judi, dan kadang sampai seperti itu, Bu ya. Nah, akhirnya sempat kenapa apa? Artinya kadang ada pertanyaan, apa saya tuh telah salah gitu kan? Artinya padahal karena saya melihatnya tuh waktu itu dia saya pandang baik karena dia dari sisi agama gitu, Bu ya. Tapi kok subhanallah sama Allah diujinya seperti itu gitu, Bu ya. Itu kesalahan dari apa kira-kira, Bu ya? Baik. Jadi kita harus paham bahasanya yang dimaksud agama di sini. Mm-mm. Bukan berarti seorang yang alim, tidak. Iya, Bu ya. Alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah lebih fasik daripada orang fasik. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya apalagi melanggar, itu adalah seorang fasik lebih daripada kefasikan. Akademi agama ini adalah maknanya kedekatannya kepada Allah. Mungkin kita hanya melihat seorang tajir pedagang, tapi subhanallah mendengar suara adzan bergegas untuk melakukan sholat. Lihat. Kalau urusan bisnisnya dia selalu takut ini halal apa haram, ya. Kemudian berurusan dengan wanita dia sangat menjaga. Nah, agama itu bukan kecantikan loh ya, itu bukan harta loh ya. Kemudian matanya menjaga, ya kan? Kemudian dalam sejarah hidupnya juga dia baik-baik. Dengan orang tuanya baik. Itu yang dimaksud agama. Lah, bukan jaminan anak pondok ustadz nempeleng juga ada kok. Ada sering ngadu di sini ustadz mukul, ustadz mulutnya merendahkan dan seterusnya. Itu hanya gelarnya saja, ustadz hakikatnya tidak ada. Nah, jadi agama itu jangan salah. Makanya ada orang berangan-angan saya harus menikah dengan ustadz saja. Memangnya kenapa? Kalau ustadznya benar, iya. Ini santri belum tentu. Jadi maka dari itu untuk mengetahui hakikat seseorang itu adalah melalui proses yang panjang. Sudah kenal terlebih dahulu. Mungkin misalnya, coba dalam kehidupan sehari-hari saja, kita kan bisa melihat. Waktu kita sekolah saja lihat. Pernah enggak kita melihat seorang teman yang dia rajin ibadah, dikit-dikit megang Al-Quran, kalimatnya lembut dan seterusnya. Ada ya? Ada semacam itu. Ya kayak gitu untuk tahu. Jangan sampai tidak tahu langsung Main jauh itu. Jadi ini maknanya agama itu semacam itu. Jadi bukan orang harus ilmunya banyak, tidak. Akan tapi kedekatan kepada Allah biasanya dimulai dengan insyaab. Mudah diingatkan dan kita terharu Pak, sebagian orang. Ini bukan seorang yang anaknya ulama, bukan keluarga kiai dan sebagainya. Sholat naik kendaraan, mendengar suara adzan tuh bingung, Buya sholat di mana? Setiap kali yang ditanyakan selalu usaha ini halal atau haram. Gitu. Ajib. Jadi urusannya ditanya adalah urusan takut, betul. Itulah orang punya agama. Orang punya agama gitu. Jadi jangan salah. Mentang-mentang lulusan pesantren, taunya di pondoknya orang yang sering tidak sholat loh. Di pondok tidak sholat kan dosanya lebih dosa daripada di luar. Nah ini yang harus difahami ya, Ki. Ada sebagian, semoga para santri ada tanda lahir. Kalau anak pondok, karena dia sudah belajar dalam ilmu kepesantrenan, semoga dia orang soleh. Ternyata tidak cukup. Hanya bukan sekedar lulusan pondok lalu diambil sebagai menantu. Tidak dong. Kita harus tahu lebih jauh. Bagaimana dulu keadaannya di pondok. Mungkin termasuk orang yang dekat sama kiainya, dicintai sama kiainya, ada tanda. Karena seorang kiai tidak pernah mencintai muridnya kecuali dalam keadaan dia benar. Kan gitu. Kedekatannya yang secara khusus itu masuk akal. Tapi di pondok coba kita pernah dengar. Di pondok Anda ada yang bandel, yang nyuri. Banyak, Bu. Ada, yang ini ada. Apakah setiap lulusan pondok ini? Makanya ada yang pondok itu, naudzubillah, pondok itu luar biasa. Yang menjaga adalah Allah. Malaikat-malaikat Allah. Makanya kalau ada pelanggaran di pondok ini betul-betul orang yang luar biasa. Yang biasa mondok nyuri, itu di luar enggak bisa benar, enggak bisa manfaat ilmunya. Makanya kalau ada anak pondok misalnya sampai keluar dari pondok kok enggak sholat. Kemudian dia nyabung ayam dan sebagainya. Mungkin itu adalah termasuk pencuri-pencurinya dulu tuh. Atau yang dolim sama saudaranya, atau tidak punya adab dengan gurunya, itu maka nggak cukup hanya sekedar anak pondok dan ustadz itulah. Makanya setiap hari ada yang tanya, saya pengen nikah dengan ustadz, memangnya kenapa? Targetnya adalah ustadz. Jangan-jangan yang dilihat bukan keustadannya, kebiarnya kiai itu adalah ada mobil, kiai rumahnya gede, kiai kemana-mana dihormati. Jangan-jangan yang dilirik itu. Kalau yang dilirik adalah agama, bolehlah, akan tapi harus hakikatnya. Kadang-kadang juga masalah nasab, mementingkan nasab tapi tidak mementingkan agama. Suatu ketika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang dikatakan adalah anaknya seorang tokoh, anaknya kiai lah begitu. Cuman subhanallah, kedolimannya di atas kedoliman. Setiap kali ngomong merendahkan, kamu dasar anaknya orang desa, Allah, lidahnya lidah kotor. Tidak ada, itu bukan seorang yang soleh, tidak ada orang baik. Maka adik-adikku semuanya, untuk menikah kita perlu tahu tentang keadaan orang yang bakal menikahi. Kalau pacaran dijamin bohongnya, tidak ada dalam syariat Islam. Akan tapi kita bisa mendengar informasi gimana keadaan anak itu di pondok itu. Biasanya kan yang bercerita, oh masya Allah anak itu kini istiqomah, ini itulah tanda. Ya seperti itulah untuk mencari agama itu. Atau seorang di kantor bagaimana? Wah ini masya Allah di kantor orangnya sering puasa Senin Kemis, tahu jadwal nggak lepas, dermawan, kalem, nah kan? Ada orang menikah nggak tahu apa bahannya karena dilamar pakai mobil gitu, sudah langsung diterima. Ini adalah orang tua yang busuk menjerumuskan anak-anaknya. Iya Bu ya, baik, subhanallah, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya dan luar biasa sekali sahabat ya tadi tentang masalah kriteria memilih pasangan. Akan tapi masih banyak lagi yang masih akan disampaikan oleh Bu ya. Dan akan tapi kita akan break dulu sebentar sahabat ya. Jangan beranjak kemana-mana, kita akan meneruskan belajar kita setelah yang berikut ini.